ومن واله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد نعم إن شاء الله تعالى sebagaimana yang telah antum ketahui semua ya bi'aunillahi wa taufiqih kita mudzakarah iya kita mengulang-ulang tentang i'tiqad ahli sunnati wal jamaah iya aqidatu ahli sunnati wal jamaah yang tentunya para ulama kita ya para salafun salih mereka sangat memiliki inayah ya ihtimam dengan perkara tersebut yang tentunya itu adalah amalan bil kitab wa sunnah ya sebagai bentuk pengamalan terhadap Al-Quran wa sunnah yang senantiasa mewasiatkan untuk kita iya mengikuti jalannya para salaf dan insyaallah ta'ala kita akan membaca dan ini mimbabil faidah bagi kita semua ya sebagai faidah tambahan apa yang ada di hadapan kita yakni kitab syarah asli sunnah ya Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala ya ada beberapa masalah-masalah yang beliau tambahkan terkait dengan akidah, akidah ahli sunnah dengan apa-apa yang terjadi di masa-masa kita ini. Iya, dari firqah, iya kelompok-kelompok dan juga fikrahnya, iya pemikiran-pemikirannya. Di sini beliau rahimahullah hafizahullah menyebutkan kepada kita tentunya sebagai faedah untuk kita jadikan sebagai pegangan sebagai talibul ilmi untuk kita mengetahui ya yang namanya ar-rudud ya yang namanya ar-rudud yakni membantah orang-orang yang menyelisihi al-haq ya untuk membantah orang-orang yang menyelisihi jalannya ahli sunnati wal jamaah sehingga ini insyaallah membab al-faidah saja mutakarah untuk kita mengetahui iya, ternyata iya, al-mukhalif li ahli sunnati itu ada sampai sekarang dan sampai nanti orang-orang yang menyelisihi akidah ahli sunnah sehingga penting bagi seorang sunni salafi iya, seorang yang mengaku dia sebagai ahli sunnah iya, seorang salafi untuk dia memantapkan iya, untuk dia mengokohkan tentang prinsip-prinsip sunnah tersebut supaya ketika berjumpa ya dan bertemu dengan orang-orang yang dia menebar syubhat ya atau talbisat ya dia tidak goyah ya tidak goncang ketika menghadapi orang tersebut sehingga insyaallah ini adalah syarah Syekh Ubaid hafizahullah taala ya yang beliau beri judul kitab ini dengan takhil al-ainain bisyarhi aqidati ar-raziyaini. Iya dan ini telah iya pernah kita pelajari ya. Iya ini matan iya termasuk dari matan al-aqidah. Matan dari matan-matan al-aqidah yang dipelajari oleh talibul ilmi. Naam, sebelum kita masuk pada pembahasan ada beberapa yang disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala terkait dengan kitab ini. Iya. Kandungan dan isi dari kitab ini disebutkan oleh beliau hafizahullah kata Syekh Ubaid kita tentunya untuk mengetahui dulu apa isi dari kitab atau matan ahli asli sunnah ini. Iya kata Syekh Ubaid hafizahullah kata beliau at-ta'rif bi juz asli sunnah wa i'tiqadiddin. Iya pengenalan terkait dengan matan asli sunnah wa i'tiqaduddin ini nama aslinya. Aslu sunnah wa i'tiqad ad-din. Qala kata beliau hafizahullah hadzal juz yatadammanu i'tiqad as-salaf ahli sunnati wal jamaah. Yahkihi Ibnu Abi Hatim an abihi wa Abi Zur'ah rahimahumullah. Iya. Dan ini yang sering kita dapatkan dari Syekh Yasin rahimahullahu taala, ya, bahwasanya kalau iya, tulisan yang kecil, ya, tulisan yang mungkin sedikit, ya, sebagian sering menyebutnya apa? Risalah, ya. Ya, risalah. Namun beliau meluruskan bahwasanya yang shawab, yang benar adalah disebut dengan apa? Juz. Iya, disebut dengan juz. Sehingga di sini Syekh Ubaid menyebutkan hadzal juz. Iya. Hadzal juz, yakni tulisan kecil. Ya, matan yang tidak luas, disebut dengan juz. Qala yatadhammanu i'tiqada as-salafi ahli sunnati wal jamaah. Ini terkandung padanya keyakinan akidah ahli sunnati wal jamaah, as-salafus salih. Qala yahkihi Ibnu Abi Hatim an abihi wa bi Zur'ah rahimahumullah. Dan nanti akan disebutkan bahwasanya asal, ya, asal dari juzu ini adalah pertanyaan. Iya, pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibnu Abi Hatim. Iya, Ibnu Abi Hatim ini siapa? Anaknya Abu Hatim. Iya, anaknya Abu Hatim Ar-Razi. Nanti akan insyaallah kita sebutkan dari yang disebut oleh Syekh Ubaid hafizahullah terkait dengan dua orang ini, tiga orang ini. Yang pertama Abu Hatim, yang kedua Abu Zur'ah, yang kedua-duanya Ar-Razi. Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ar-Razi ini. Kemudian anaknya, iya, Ibnu Abi Hatim. Iya, Ibnu Abi Hatim namanya Abdurrahman. Iya. Ini atau Abu Ibnu Abi Hatim ini yang dia bertanya kepada bapaknya dan juga Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini sepupunya Abu Hatim. Iya. Berarti kalau bahasa kita paman, ya. Iya, tapi paman apa? Dua kali, ya. Karena Abu Zur'ah ini apa? Bapaknya, yakni Abdul Karim. Ya, namanya Abu Zur'ah itu Ubaidullah Ibn Abdul Karim. Nah, Abdul Karim ini bapaknya Abu Zur'ah ini, pamannya siapa? Abu Hatim. Ya, berarti masih ada kekerabatan. Ya, sehingga Abu Hatim, Ibn Abi Hatim menanyakan kepada bapaknya dan sekaligus kepada dan juga kepada pamannya. Qala haitsu dzakara i'tiqada al-a'immah qablahuma. Ya, di mana mereka berdua Abu Hatim dan Abu Zur'ah menyebutkan i'tiqad para imam-imam sebelum mereka berdua. Ya, nanti akan disebutkan faidah-faidah oleh Syekh Ubaid hafizahullah terkait dengan bahwasanya para salaf mereka sangat, ya, memperhatikan tentang sanad. Ya, memperhatikan tentang silsilah, ya, yang sampai kepadanya matan. Ya, sehingga mereka tidak sembarangan mengambil keyakinan. Namun keyakinan mereka dilandasi dengan sanad. Sehingga nanti ini pun akan disebutkan, ya, secara bersanad. Bahwasanya matan ini dan asl atau juz ini sampai kepada Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Qala wa man adraka min ulama'i sunnah fi zamanihima. Dan juga orang-orang yang mereka berdua berjumpa. Iya. Yani orang-orang dari kalangan ulama ahli sunnah yang mereka jumpai di zaman mereka ini berdua. Siapa? Abu Zur'ah dan juga Abu Hatim. Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi. Qala fa idza huwa i'tiqadu jami'ihim. Iya, ternyata apa yang mereka sampaikan, yang mereka sebutkan, ternyata ini adalah akidah mereka semua. Ini akidahnya para salafus saleh. Baik orang-orang terdahulu dari kalangan salaf ataupun orang-orang yang di masa mereka yang mereka jumpai dari kalangan para ulama ahli sunnah. Qala lam yakhtalifu fihi wa lam yadtaribu. Iya, dan tidak didapat, ya, apa? Perselisihan. Iya, dari para ulama ahli sunnah yang memperselisihkan akidah ini. Iya, ini akidah mereka semua. Keyakinan mereka semua. Iya, dimanapun mereka berada. Nanti disebutkan bahwasanya ini semua adalah akidah ulama ahli sunnah di mana mereka berada, di Syam, ya, di Yaman, di Hijaz, dan juga di negeri-negeri yang lainnya sama. Ahli sunnah meyakini ini semua. Sehingga beliau sebutkan, lam yakhtalifu fih walam yadtaribu. Yang tidak goyah dari keyakinan tersebut. Qala idh kana sabiluhum an-naqla wal ittiba' lal fikra wal ikhtira'. Iya, karena jalannya mereka adalah an-naql wal ittiba', yakni menukil. Iya, para salafun saleh mereka menukil dari orang-orang sebelum mereka. Iya, ilmu dengan sanad. Kemudian kata beliau wal ittiba', demikian pula mereka mengikuti jalannya orang-orang sebelum mereka. Nah, ini jalannya para salafun saleh yang tentunya kita juga berusaha untuk mengikuti mereka. An-naql wal ittiba'. Qala lal fikr wal ikhtira'. Iya, bukan apa? Mencetuskan, iya, memunculkan pemikiran yang baru atau membuat-buat iya, pemikiran yang baru terkait dengan akidah ini. Iya, namun kita alhamdulillah Allah berikan kemudahan sudah apa? Akidah ini sudah dijaga. Iya, sudah disebutkan secara turun-menurun oleh para ulama kita dari zaman dahulu sampai sekarang dan sampai nanti. Akan ada yang terus menjaga dan membersihkannya dari kotoran-kotoran syubhat dan talbisat. Qala wa ala dhalika sar atba'uhum, dan terus akan terus berjalan pengikut-pengikut mereka di atas jalan tersebut. Yani apa? An-naql wal ittiba'. Qala wa la yazalu fil ummati man yaqfu atharahum wa yataharra sabilahum ila an taqum as-sa'ah. Iya, dan akan terus senantiasa ada dalam atau di kalangan umat ini yang terus mengikuti jejaknya mereka, yang terus meniti jalannya mereka sampai tegaknya hari kiamat. Nah, ini seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin. La yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum. Iya, akan senantiasa ada satu kelompok dari umat ini yang terus mereka di atas al-haq. Iya, ta'ifah al-mansurah atau al-firqah an-najiyah. Yang senantiasa berada di atas al-haq. Kemudian kata beliau, hafizahullah syaubid, kata beliau, waqad ihtawa hadhal juz ala mujmal i'tiqadi ahli sunnah. Dan juz ini telah mencakup ya global akidah ahli sunnah. Ini tidak disebutkan secara keseluruhan, namun mayoritas ya disebutkan dalam juz ini, dalam tulisan ini. Qala fa awwal ma dzakara rahimahumullah mas'alatul iman. Nah, ini kemudian beliau menyebutkan apa? Kandungan dan isi dari aslu sunnah ini. Iya, pertama kali yang disebutkan oleh mereka berdua, yakni Abu Hatim dan Abu Zur'ah, itu terkait masalah al-iman. Ya, terkait masalah al-iman. Qala tsumma al-Qur'an. Kemudian terkait masalah Quran. Qala thumma al-qadar. Kemudian terkait masalah takdir. Thumma takallama ala sahabah. Kemudian beliau atau mereka berdua menyebutkan terkait dengan keutamaan-keutamaan para sahabat. Iya. Dan juga masalah-masalah yang terkait dengan sahabat Nabi SAW. Qala fadhakara mas'alata tafdil. Iya, mereka berdua menyebutkan masalah tafdil. Ya, nanti akan disebutkan apa itu tafdil. Qala wa syahadah, dan juga tentang persaksian kita terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wal wajib nahwahum jami'an, dan juga mereka berdua menyebutkan tentang perkara yang wajib terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kita semua. Iya, kita wajib memuliakannya. Iya, kita wajib menyebutkan mereka dengan taraddi. Qala thumma takallama ala sifatillahi ta'ala fa dzakara al-'ulu wal istiwa war ru'yah wal kalam. Ya, kemudian menyebutkan iya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, di antaranya dicontohkan beliau atau mereka berdua menyebutkan sifat 'ulu, iya sifat al-istiwa, iya tentang ar-ru'yah, tentang al-kalam. Iya, tentang al-kalam. Qala thumma takallama ala mas'alati wujudil jannati wan nar wa abadiyatihima. Ya, kemudian mereka pun menyebutkan terkait dengan masalah wujudul jannati wan nar, ya sudah adanya surga dan neraka. Ya, wa abadiyatihima, dan tentang kekekalan keduanya. Ya, bahwasanya surga, jannah dan juga an-nar itu abadi. Iya, tidak akan fana. Qala was-sirat wal haud wal mizan wasy syafa'ah fi ikhraj 'usatil muwahhidin minan nar. Ini diantara yang beliau sebutkan, kita baca. Qala wa adzabil qabri wa munkar wa nakir wal malaikah al katibin wal ba'ts wal hukum fi ahli al kabair wa ashabi dzunub. Thumma dzakara syai'an min huquqil awliya al umur al muslimin wa ma yajibu lahum wa ma yahtassuna bihi. Thumma dzakara kaifa tujra ahkamul mu'minin wa mu'amalatuhum wa bayyana as-shawab fi hukmi da'wal iman. Thumma takallama ala abrazil firaqi al-mukhalifah li ahli sunnah wa fassala al-kalam fi mas'alatil Qur'an. Thumma dhakara Ibnu Abi Hatim an abih alamati ahli al-bid'ah wa khatamaha bitahdhiri al-imamain min ilmi al-kalam wa tashdidi fihi. Nah, ini terkait dengan kandungan dari tulisan Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah, yakni isi dari Ashlu Sunnati wa I'tiqad Ad-Din. Global dari akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan di akhir beliau menyebutkan terkait dengan firaq, ahlu al-bid'ah wal ahwa, dan beliau memperingatkan dari bahayanya apa? Ilmul kalam. Memperingatkan dari bahayanya ilmul kalam. Dan di sini Syekh Ubaid menyebutkan, qala wa lamma kana hadzal juz jami'an li'i'tiqadi al-a'immati as-salifin al-akhyar harisa ulama'u ahli sunnah ala riwayatihi wal ihtifali bihi. Dan tatkala, kata beliau, juz ini mengumpulkan, mencakup akidah para a'immah salaf al-akhyar, maka para ulama mereka bersemangat untuk meriwayatkan akidah ini. Dengan sanadnya. Meriwayatkan dengan sanadnya. Di antara yang dicontohkan di sini, disebutkan akidah ini dalam kitab Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Imam Al-Lalikai. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dengan sanadnya, beliau menyebutkan tentang aslu as-sunnah ini. Sampai kepada Ibnu Abi Hatim, dan sampai kepada Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, ini yang terkait dengan kandungan dan isi dari kitab ini, atau tulisan yang mereka berdua tulis. Nah, adapun terkait dengan terjemah yang disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah, beliau menyebutkan tiga. Yang pertama beliau sebutkan Abu Hatim Ar-Razi. Insyaallah kita baca, dan ini tentunya sebagai faedah. Dan tadi kita membaca-baca, ternyata Masya Allah, Abu Hatim ini adalah seorang yang teranggap orang yang banyak gurunya. Karena beliau telah dikatakan tawaf al-bilad, keliling dunia. Sehingga beliau disebutkan syekhnya itu hampir mencapai 3000 orang. Ini Abu Hatim Ar-Razi. Sehingga insyaallah kita dengan membaca terjemahnya sebagai motivasi bagi kita untuk terus dalam thalabul ilmi, untuk terus dalam belajar ilmu agama ini dengan ikhlas tentunya dan as-sidq ma'allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini kita baca, kata beliau Syekh Ubaid, terjamatu al-imam Abi Hatim Ar-Razi. Qala ismuhu wa nasabuh. Abu Hatim Ar-Razi, namanya dan juga nasabnya. Qala huwa al-imamu al-hafiz an-naqid syaikhul muhaddithin Abu Hatim Muhammad ibn Idris ibn al-Mungdir. Ini beliau Abu Hatim, syaikhul muhaddithin. Nama beliau adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Mungdir. Muhammad ibn Idris ibn al-Mungdir ibn Dawud ibn Mihran al-Hanzali al-Razi. Al-Hanzali Ar-Razi. Qala mauliduhu. Lahirnya beliau. Qala sanata khamsin wa tis'ina wa mi'ah. Beliau dilahirkan pada tahun 195 Hijriah. 195 Hijriah. Dan yang disebutkan oleh sebagian bahwasanya Ar-Razi, ya, itu asal katanya dari kata, ya, negerinya atau daerahnya disebut dengan apa? Rai. Ya, Rai. Karena tidak bisa untuk digunakan untuk nisbah, maka ditambah apa? Ar-Razi. Ya, Ar-Razi. Nama daerahnya sebenarnya apa? Ar-Rai. Ya, Bilad Ar-Rai. Namun karena nisbahnya tidak bisa, sehingga ditambahkan Ar-Razi. Ar-Razi. Nah. Qala hafizahullah, kata beliau, syuyukhuhu. Ya, syekhnya, syekhnya Abu Hatim Ar-Razi hafizahullah rahimahullahu ta'ala. Qala urifa Abu Hatim rahimahullah bi rihlatihi al-wasi'ah wa kathrati syuyukh. Hatta qala al-Khalili. Ya, Abu Hatim rahimahullah, beliau terkenal, ya, masyhur dengan rihlahnya yang sangat banyak. Ya, orang yang banyak rihlah dalam talabul ilmi. Yang masyhur di kalangan para, ya, salaf. Bahwasanya Abu Hatim tadi, orang yang banyak syekhnya. Nah, sampai berkata-kata beliau, Al-Khalili, qala li Abu Hatim Al-Labban Al-Hafidh. Ya, berkata kepadaku Abu Hatim Al-Labban Al-Hafidh, qala, kata beliau, qad jama'tu man rawa anhu Abu Hatim Ar-Razi fabalagu qariban min 3000. Iya, siapa ini? Perkataan Abu Hatim Al-Labban. Iya, dia mengatakan, aku mengumpulkan, iya, mencatat orang-orang yang Abu Hatim Ar-Razi menulis dan juga belajar kepada mereka. Kata Abu Hatim Al-Labban, fabalagu qariban min 3000. Maka ternyata, ya, mereka itu hampir mendekati apa? 3000 orang. Ya, 3000. Ya, 3000 syekh. Nah, ini menunjukkan apa? Semangatnya Abu Hatim, ya, dalam menimba ilmu kepada banyak guru. Ya, bukan 1, 2 atau 10, namun sampai hampir mencapai apa? 3000 syekhnya. Nah, di sini disebutkan famin syuyukhi. Ya, di antara syekh beliau yang masyhur, ya, yang beliau mengambil dari mereka, di antaranya adalah Ahmad ibnu Hanbal. Ya, di antara syekhnya Abu Hatim siapa? Ahmad ibnu Hanbal. Qala wa Ahmad ibnu Salih wa Adam ibnu Abi Iyas wa Rabi' ibnu Sulaiman al-Muradi wa Abu Khaythamah. Ya, Abu Khaythamah wa Abu Mushir wa Duhaim wal Asma'i wa Abu Nu'aim wa Kutaybah ibn Sa'id wa Bundar. Ya, Bundar Muhammad ibn Bashar. Qala wa Nu'aim ibn Hammad wa Yahya ibn Ma'in wal Buwayti wa Yunus ibn Abdul A'la wa Abu Hafsin al-Fallas wa ghairuhum. Ya, ini di antara syekhnya Abu Hatim. Ya, yang pertama disebutkan siapa? Ahmad ibn Hanbal. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaAllah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Iya, membaca tarjamah dari Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.